Rakan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Kalian benar. Kelak kita, Tongkat Merah akan menjadi sebuah perguruan yang terhormat. Mari kita berangkat. Tunggu. Tunggu. Eh, Pindo, Sulung, Camur Besi, apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Mengapa kalian nampak ribut-ribut di tempat ini? Tuan Pungkur, kami semua hendak kembali ke Kota Rupada. Kami tidak suka untuk tinggal di tempat ini menunggu saat pertemuan besar Tongkat Merah. Pertemuan besar Tongkat Merah? Apa maksudmu? Ki Alap Kadu Kampit, pimpinan kita yang baru telah merencanakan pertemuan besar dari seluruh anggota Tongkat Merah. Apakah Tuan Pungkur juga akan menghadirinya? Hei, Bindo, jagalah mulutmu baik-baik. Apakah maksudmu itu, Langkat? Aki Pungkur masih tetap merupakan pimpinan perguruan ini. Bagaimana mungkin? Bukankah Aki Pungkur telah menyerahkan semua pada Aki Alap Kadu Gampit? Baik tongkat pusaka, pertanda kekuasaan maupun kalung lima bulan kembar, ha? Benar, Ki. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Menurut Aki Kadu Gampit, Ki Guru telah menyerahkan kepemimpinan Tongkat Merah pada beliau. Oh, iya. Aku yang bersalah. Sebagai seorang pimpinan, aku tidak bisa menjaga tongkat pusaka itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kau dengar sendiri, Bindo, Janur, dan kalian semua, bahwa sesungguhnya lah pusaka perguruan kita telah dirampasnya. Karena itu kita harus merampasnya kembali. Tidak, Langkat, tidak. Sebagai anggota Tongkat Merah yang baik, aku tetap akan mematuhi siapapun yang memegang tanda kekuasaan itu. Aku ingat, itu adalah kata-kata Ki Guru sendiri. Siapapun pemegang pusaka itu, kita wajib mematuhi perintahnya. Aku pun berpendirian demikian, Ki Guru. Aku tetap menghormati dengan taruhan nyawa pemegang tanda kekuasaan perguruan kita. Hei, teman-teman anggota Tongkat Merah, aku ingin kalian semua sekarang menentukan sikap. Kalian akan bersetia kepada Ki Guru Parang Pungkur yang kita cintai, ataukah kepada tongkat pusaka yang kita junjung tinggi-tinggi sebagai lambang kekuasaan dan prasetya kita? Kami menjunjung tinggi pemegang tongkat pusaka. Tidak! Kalian tidak seharusnya melanggar sumpah setia kalian pada tongkat perlambangan kekuasaan kita. Tutup mulutmu, Jamur Wesi. Tutup. Kau tidak bisa mempengaruhi sikap anggota lainnya. Ki Jamur Wesi berhak memperingatkan mereka yang salah. Pengkhianat. Agaknya sejak lama kau menunggu-nunggu kesempatan seperti ini. Kau bukanlah anggota yang dapat mengekang diri dengan sebaik-baiknya. Tutup mulutmu, Camar Sulung. Hei, anggota tongkat merah yang masih menjunjung tinggi Ki Guru Pungkur, tangkap dan ringkus pengkhianat itu. Hei, anggota tongkat merah yang masih memiliki jiwa setia pada tongkat pusaka yang menjadi perlambang kekuasaan tongkat merah, jangan lunturkan sikap kalian hanya karena sikap mereka. Kita akan menghadapi mereka. Tuan Alap Kadu Gampit sebentar lagi akan datang, dan ia akan meringkus semua pembangkang perguruan. Kita semua harus menjunjung dan mematuhi Kadu Gampit. Beliau adalah pembawa pembaharuan di perguruan Tongkat Merah, dan itu adalah janjinya. Serang dan ringkus semua pembangkang-pembangkang. Ribuan anggota Tongkat Merah telah terpecah menjadi dua kelompok yang besar. Ki Parang Pungkur semula menyaksikan hal itu hanya dia mematung saja. Akan tetapi ketika keadaan telah berkembang semakin buruk, ia segera berteriak menengahi keributan itu. Tunggu, tunggu, jangan bertindak bodoh. Aku minta kalian semua untuk menahan diri. Berilah aku kesempatan untuk menyelesaikan semua ini. Aku akan menemui Alap Kadu Gampit, dan aku akan menyelesaikan semuanya. Kalian akan segera melihat siapa kelak sesungguhnya yang berhak dan pantas menjadi pemegang kekuasaan di perguruan Tongkat Merah ini. Untuk sesaat, di kelompok Ki Bindo dan Janur Wesi terjadi keributan kecil. Beberapa orang yang semula berdiri di pihak Ki Bindo menyatakan agar mereka semua menahan diri melihat kemungkinan dalam beberapa hari. Ki Bindo yang khawatir kelompoknya akan menjadi semakin melemah, akhirnya menuruti kemauan beberapa orang rekannya dari beberapa cabang kota. Baiklah, aku rasa tidak ada salahnya kita menahan diri. Kelak dengan hadirnya Ki Alap Kadu Gampit, semuanya akan menjadi beres. Tetapi untuk sementara ini, menyingkir beberapa tombak dari kelompok mereka. Aku tidak ingin kalian semua menjadi korban oleh kelicikan mereka. Pisahkanlah kelompok kita dari mereka, Jamur Rosi. Kau benar, Kakang Bido. Aku akan memisahkan mereka. Beberapa saat kemudian, suasana di padang rumput pinggir kota Rupada menjadi tenang kembali. Ki Parang Pungkur menuju Rupada untuk menemui Sariti cucunya serta Seta Keling mantunya. Sedangkan di bagian lain tak jauh dari kelompok yang menyatakan bersedia pada tongkat pusaka, kelihatan Ki Bindo bersama dengan Janur Wesi tengah mengadakan pembicaraan khusus. Kau benar, Ki Bindo. Aku pada dasarnya lebih menyukai kepemimpinan orang lain ketimbang Parang Pungkur yang tidak mampu mengangkat harkat anggota kita. Nah, jika begitu, kita mempunyai tugas khusus, Jamur Resi. Apapun caranya, kita harus mempertahankan Tuan Alap Kadu Gampit. Kau dekatilah kelompok teman-teman kita yang mulai meragu mendengar kata-kata Ki Guru Parang Pungkur. Aku mengerti. Aku akan mengangkat masalah itu ke permukaan, dan aku yakin mereka akan kembali tegar berdiri di pihak kita. Oh, benarkah demikian, Kek? Mereka tidak juga menunjukkan sikap hormat dan setia di hadapan kakek. Ya, aku bisa memaklumi mereka. Tongkat pusaka memang merupakan lambang kekuasaan, dan akulah yang dahulu menekankan masalah itu. Lalu apakah yang akan kakek lakukan jika kelak Alap Kadu Gampit muncul? Oh, aku akan merebut kembali, karena aku tahu tujuannya bukan semata-mata untuk keperluan dirinya. Kadu Gampit tengah membangun kekuatan, tetapi aku tidak tahu siapa yang berada di belakangnya. Lalu bagaimana sebenarnya sampai tongkat itu dapat direbut oleh Alap Kadu Gampit? Apakah dia memiliki kepandaian yang sangat hebat? Belasan tahun yang lalu, saat terakhir kali aku bertemu dengannya di ujung timur pulau ini, kepandaiannya tidaklah sehebat saat ini. Akan tetapi, beberapa hari yang lalu, ya, ia berhasil mengalahkan aku. Ilmu tongkat dewaku tidak banyak berarti menghadapi kehebatannya. Entahlah, ilmu apa yang dikuasainya. Jika demikian, lalu apa tujuannya mengurung kakek dan memaksa kakek untuk menurunkan kunci-kunci aji tongkat dewa? Kadu Kampit akan membentuk pasukan tongkat merah yang sangat hebat dengan menurunkan ilmu itu pada anggota tongkat merah yang telah menguasai aji tongkat sakti. Hal itu tidaklah terlalu sulit. Gila. Jika demikian ia mempunyai maksud yang sangat jahat. Iya, iya. Karena itulah, apapun caranya, kita harus bisa menggagalkannya. Kelak jika mereka hadir, kita harus berusaha merebut tongkat itu dari tangannya. Demi ketentraman tanah Pasundan ini, aku tidak segan-segan meminta bantuan kalian. Dengan senang hati saya akan menolong kakek. Oh, ya bagus. Nah, jika begitu, marilah kita kembali ke padang rumput itu. Tetapi ingat, kau harus mengendalikan dirimu sebelum muncul alap Kadu Kampit. Saya mengerti, Kek. Kita tinggalkan dahulu kelompok tongkat merah di Kota Rupada. Sekarang marilah kita kembali kepada kisah Kayan Manggala yang melarikan diri dari pondok di mana ayahnya berada, Raden Saka Palwaguna. Gila, benar-benar gila. Belum lagi aku beristirahat cukup, aku sudah harus berlari lagi kembali. Aku letih sekali. Aku harus menuju ke arah selatan. Aku akan mencari gua karang di mana ibuku berada. Tapi di mana dapat kutemukan gua karang yang merupakan tempat persembunyian ibuku? Yang agung, aku lupa menanyakan letaknya secara persis. Apa akalku? Aku tidak mungkin kembali ke pondok itu. Aku tidak mau berjumpa dengan laki-laki itu sebelum aku bertemu dengan ibuku dan meminta kejelasan semua urusan ini. Biarlah, apapun yang akan terjadi, aku akan menuju arah selatan. Aku akan menyusuri pantai itu dari arah barat hingga ke timur. Dewata Agung, tunjukkanlah arah yang tepat agar aku dapat menemuinya, menemui ibuku yang telah lama terpisah dariku. Kayan kembali meneruskan langkahnya. Langkahnya kembali tertatih-tatih. Rasa letih yang tiada terkira telah merasuk hingga ke seluruh tulang-tulangnya. Tetapi langkah bocah itu kembali tertahan. Jantungnya berdetak cepat. Rasa letihnya tiba-tiba seketika menghilang ketika mendengar suara yang sangat dikenalnya. Kalian ingin bekerja sama denganku dari Kembang Hitam? Apakah kalian tahu siapa sesungguhnya aku ini? Dan siapakah kalian ini sebenarnya? Hah? Apakah kalian tidak menyadari telah melangkah mendekati celaka? Ah, itu suara Bibi Lastri. Apa yang telah terjadi di depan sana? Aku akan melihatnya. Tetapi aku harus berhati-hati. Aku tidak mau terlihat olehnya dan dibawa kembali ke tengah belantara. Benar. Dengan bekerja sama dengan kami, Nyai akan mendapatkan banyak keuntungan. Lalu engkau menganggap dengan tanpa bekerja sama, aku tidak akan dapat menggapai tujuan dan keuntungan-keuntungan yang kau inginkan. Jika begitu perkiraanmu, perkiraan kalian, kalian salah besar. Tetapi Nyai, jangan salah sangka. Tujuan yang akan kita capai kali ini bukanlah tujuan kanak-kanak. Kita tidak sedang bermain-main dengan cita-cita seorang sudra seperti halnya kita. Aku percaya saja Nyai akan mampu untuk menguasai suatu wilayah besar dengan kekerasan. Tetapi, pernahkah Nyai memikirkan menguasai suatu wilayah? Entah itu kota ataupun wilayah yang lebih besar dengan dihormati oleh penduduknya. Dihormati dalam artian yang sebenar-benarnya. Bukan karena kekerasan sikap yang kita paksakan pada mereka agar mereka takut dan tunduk. Apa sebenarnya rencana kalian? Dan katakan juga, dari mana kau mengetahui tentang diriku? Mengetahui namaku? Beberapa kerajaan di ujung timur pulau ini akan melakukan gerakan. Dan sasarannya adalah Mataram Agung, sebuah kerajaan terbesar di tanah Jawa ini. Aku adalah salah satu orang kepercayaan dari pimpinan utama dari gerakan ini. Dan agaknya memang Hyang Agung telah mengatur semua ini. Hingga aku bertemu dengan putramu dan bercerita tentang dirimu. Hai, putraku. Apa maksudmu, Kadu Gampit? Ya, Nyai. Aku telah bertemu dengan Kayan putramu. Putraku? Jadi anak itu mengaku bahwa ia adalah putraku. Di mana dia sekarang berada? Heh, ada apa, Nyai? Apakah dia bukan putramu? Apakah aku telah salah menghubungi orang tuanya? Apakah dia mengatakan bahwa aku Lastri adalah ibunya? Ada apa, Nyai? Apakah Nyai bukan ibunya? Tetapi anak itu, Kayan, mengatakan bahwa dia adalah putra Nyai. Entah rencana apa yang ada di benak bocah itu berani mengaku-ngaku aku ibunya. Kau lupa memperkenalkan padaku siapa orang yang datang bersamamu itu. Alap Kadu Gampit menoleh ke sampingnya, melihat ke arah rekannya yaitu Prabu Sora. Tetapi laki-laki itu justru memejamkan matanya dan menerapkan Aji Banyu Cakrabuana. Cahaya apa itu? Cahaya yang memancar di sekitar wajah laki-laki itu begitu menyilaukan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah laki-laki itu. Setan. Agaknya orang tua itu hendak menunjukkan kemampuannya. Dia akan mempermainkan aku yang ingin berkenalan dengannya. Awas kau tua bangka. Aku Lastri, tidak dapat kau permainkan dengan gitu saja. Apalagi ini yang menjaga Dewa Betara, wajah dan tubuhnya berubah menjadi demikian menyeramkan, bersisik tebal bagaikan siluman ular. Ketahuilah sobat, aku Lastri pimpinan kembang hitam, tidak dapat kalian permainkan. Di hadapanku tidak ada satupun kaum laki-laki yang dapat mengangkat dada. Prabu Sora yang tengah menerapkan Aji Banyu Cakrabuana pun tersentak. Dadanya terguncang hebat melihat perubahan bentuk wanita di hadapannya. Oh, siluman. Oh, agaknya aku tengah berhadapan dengan siluman ular yang sangat berbahaya. Tetapi, persetan, aku tidak gentar kepadanya. Aku akan membuktikan bahwa Banyu Cakrabuanaku jauh lebih hebat dari kekuatan apapun yang ada di dalam diri siluman itu. Aku harus memberikan pelajaran padamu, laki-laki sombong, tua bangka yang tiada artinya. Mundurlah, adik Kadu Gampit. Biar aku melihat kemampuan wanita siluman yang sombong ini. Jangan, Kakang Sora. Kedatangan kita menemuinya adalah untuk menjalin persahabatan, bukan untuk berselisih. Terlambat, Tuan Kadu Gampit. Aku tidak akan menerima tawaranmu sebagai teman kerjamu. Tetapi kalian berdua harus berdiri di belakangku. Kalian berdua harus menjadi hamba-hambaku. Kau dengar itu, adik Kadu Gambit. Wanita ini memang seharusnya kita berikan hajar. Marilah, siluman liar. Oh, Banyu Cakrabuana. Bagus. Jika kau sudah mengenalnya, berlututlah meminta ampun. Baru aku akan memaafkan engkau, wanita siluman. Kami semua juga menguasai ilmu itu. Tetapi saat ini, ilmu itu bukanlah merupakan satu-satunya andalan kami. Bahkan guru kami pun nanti ngulan yang merupakan pemilik Banyu Cakrabuana tidak mampu mengalahkan kekuatan pamungkas kami, Jengkar Bala. Prabu Sora terkejut mendengar kata-kata lawannya. Tetapi di balik semak-semak yang jauhnya beberapa puluh tombak dari tempat mereka, seorang bocah jauh lebih terkejut mendengar kata-kata Lastri. Dia adalah Kayan. Kayan Manggala yang sejak tadi menyaksikan perselisihan mereka. Oh, setan, siluman jahat. Rupanya benar. Ibuku telah berselisih dengan mereka dan diusir dari Kembang Hitam. Oh, untunglah ibuku selamat. Ibuku tidak tewas seperti yang dikatakan Bibi Lastri. Biarlah, akan kulihat dahulu apa yang akan terjadi dengan mereka. Baru setelah itu, aku akan mencari ibuku di pantai selatan. Jagalah seranganku, tua bangka. Gila, siluman ini benar-benar hebat. Banyu Cakrabuana yang telah kusempurnakan selama ini ternyata tidak ada artinya. Habis. Bagaimana laki-laki sombong? Sebentar lagi kau akan kubuat merangkak dan berlutut meminta ampun. Sikap wanita siluman yang tidak bersahabat ini tidak dapat kubiarkan saja. Aku harus melibatkan diri. Hai, wanita siluman, kau tidak akan bisa berpura-pura. Kayan itu adalah putramu. Aku akan membelah tubuh anak itu jika kau tidak segera mundur dan meminta ampun. Kau boleh membelah anak itu. Kau boleh melakukan apa saja terhadap dirinya. Aku tidak berkeberatan. Tetapi ketahuilah, hari ini kalian akan menjadi sekutuku. Kalian harus selalu tetap berada di dalam barisanku. Kembalilah kau, laki-laki tua bangka. Aku tidak dapat tinggal diam. Aku harus membantu Kakang Sora. Alap Kadu Gambit melompat, melesat ke arah arena pertempuran itu. Tetapi tiba-tiba saja, sebuah bayangan bergerak cepat menghadangnya, menyambut serangannya. Hadapilah aku, kakek tua. Jangan campuri urusan mereka. Biarkan Wari, biarkan dia menemani temannya ini mengeroyokku. Hei, ayo, majulah kemari, seranglah aku. Wanita sombong, mampuslah kau. Aku akan menyerangnya dari jarak dekat, Kakang. Kau dapat membatasi gerakannya dengan serangan-seranganmu dari jarak jauh. Baiklah, adik Kadu Gambit. Untuk beberapa saat, Prabu Sora mulai dapat bernapas dengan baik dan mampu membalas serangan-serangan lawannya. Bantuan dari alap Kadu Gambit memberikan banyak artinya baginya. Aci Banyu Cakrabuana yang kembali telah dikembangkannya mulai menampakkan hasil. Lastri yang berada dalam ketidakleluasaan saat menghadapi alap Kadu Gambit beberapa kali tidak berhasil mengelakkan serangan-serangan Prabu Sora. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Lastri yang telah menjelma menjadi siluman ular tiba-tiba saja menjadi semakin ganas. Serangan-serangannya mulai mengejutkan kedua lawannya. tidak hanya tangan dan kaki, bahkan kini rambutnya yang panjang mulai berbicara, menerjang dan menyambut serangan-serangan alap kadu gampi. Sementara itu dari matanya keluar cahaya merah yang mampu menghentakkan tubuh Prabu Sora yang berada dua tombak di sekitarnya. Yang merah dan matanya mengandung kekuatan hebat jika menyentuh bagian tubuhku. Aku harus berhati-hati. Pertarungan itu terus berlangsung, akan tetapi kini mulai nampak berat sebelah. Prabu Sora dan alap kadu gambit yang menyerang bersama-sama justru mulai terdesak. Dan pada saat berikutnya, celaka, adik kadu gampi terkena serangan siluman itu. Celaka, aku. Setelah kedua lawannya terkapar di atas tanah, Lastri yang dalam wujud siluman ular kembali beralih rupa sebagaimana semula. Setelah merapikan kembali rambutnya, Lastri mendekati kedua lawannya sambil tertawa mengejek. Bagaimana orang tua, kau bersedia menjadi pengikut kami? Jawablah, atau kami segera menyelesaikan saat ini. Aku... Sudahlah, adik Gambit. Dengarlah kata-kataku. Tidak ada jalan lain lagi. Kita dapat bekerja sama dengan mereka, dan... Siapa yang ingin bekerja sama dengan kalian? Kalian berdua kini menjadi pengikutku. Aku akan meneruskan semua rencana kalian jika memang itu aku anggap baik dan menguntungkan kelompokku sesuai dengan tujuanku. Alap kadu gambit yang tengah mengemban tugas khusus dari Prabu Gandung Wesi tidak dapat menerima usulan itu. Tetapi ketika melihat Prabu Sora mengerdipkan matanya, ia mencoba menahan diri untuk tidak berteriak menentangnya. Baiklah, aku akan melakukan itu. Bagus, adik Gambit. Kami menyerah, Nyai. Kami menyatakan diri tunduk kepadamu. Pundakku, sekitar pinggangku sakit sekali, Nyai. Pukulanmu hebat sekali. Kalian cukup pantas menjadi pengikutku. Karena itu, aku akan meluangkan waktuku untuk menyembuhkan lukamu. Ningrum, Wari, periksalah luka kedua orang itu. Aku akan bersemedi. Bangunkan aku jika luka mereka telah sembuh. Baik, Bayu. Dan kalian semua boleh beristirahat. Celaka, mereka menyebar. Mau apakah mereka? Aku harus menyusup ke dalam semak-semak ini. Mereka agaknya hanya beristirahat. Iya, hanya beristirahat. Beberapa di antara mereka ada yang duduk, dan beberapa lainnya ke sungai kecil. Aku akan mencari kesempatan untuk berlalu dari tempat ini. Aku harus segera pergi ke pantai selatan. Aku harus segera mencari ibuku. Arah selatan. Mudah-mudahan tidak salah dugaanku. Di sanalah arah selatan. Bayu, aku menemukan seorang pengkhianat perguruan. Apa itu? Apa lagi yang terjadi? Aku akan melihatnya. Mbak Yu, lihatlah ini, Mbak Yu. Siapakah laki-laki yang kubawa? Suara. Iya, suara. Berlututlah kau, laki-laki bodoh, pengkhianat. Berlutut. Ternyata benar. engkaulah pengkhianat itu. Ayo katakan, kau pasti mengetahui di mana adanya kekasihmu itu. Katakan, di mana Wiyatsi? Kurang ajar. Wari, kembali, lanjutkanlah tugasmu. Biarlah laki-laki itu menjadi bagianku. Ya, baik, Mbak Yu. Aku mendengar tentang dirimu, Riswara. Engkau melarikan diri ketika aku bersama dengan Nyai Kembang berada di puncak Bukit Wangun. Dan engkau lari bersama dengan Wiyatsi. Benarkah itu semua? Aku memang pergi meninggalkan perguruan Kembang Hitam. Tetapi aku tidak tahu menahu tentang Wiyatsi. Kami segera saja berpisah setelah meninggalkan Bukit Wangun itu. Engkau sebenarnya telah mengenal siapa diriku, Riswara. Aku tidak bisa kau samakan dengan Nyai Kembang Hitam yang walaupun memiliki kekerasan sikap, tapi masih ada kelembutan untuk tawarannya. Tetapi aku tidaklah demikian, Riswara. Katakanlah dengan terus terang, di mana adanya Wiyatsi? Percuma, Mbak Yu. Walaupun kau menyiksaku sebagaimana beratnya, aku tidak mungkin memberitahukan di mana Wiyatsi berada. Karena memang aku tidak mengetahuinya, Mbak Yu. Akan kita lihat apakah engkau akan menceritakannya atau tidak. Dada Riswara berdebar tegang ketika melihat Lastri melangkah mendekatinya. Tidak terkecuali Kayan. Bocah itu pun menjadi cemas dan gelisah. Ia khawatir jika sampai Riswara tidak sanggup menerima siksaan Lastri, akan membuka rahasia di mana Wiyatsi berada, yang juga sekaligus akan membahayakan ayahnya, Raden Saka Palwaguna. Jika sampai Bibi Lastri tiba di pondok itu, tentu laki-laki itu akan mendapat kesulitan. Dewa Tagung, selamatkanlah laki-laki itu. Semoga saja Paman Riswara tidak membuka rahasia itu. Baiklah, jika kau masih akan tetap berdiam diri dan tidak mau menunjukkan di mana Wiyatsi berada, aku akan mencoba keperkasaanmu. Aku tidak tahu, Mbak Yu. Sungguh, aku tidak tahu. Aduh. Ayo, panas sekali. Katakan suara sebelum aku meningkatkan hukuman ini. Bunuhlah aku, Mbak Yu. Aku benar-benar tidak tahu, Mbak Yu. Aduh. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan menyiksamu hingga sepanjang hari. Aduh. Tidak, Mbak Yu. Panas, Mbak Yu. Kita tidak akan menemaninya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Kita tetap akan melanjutkan perjalanan kita, Mbak Yu. Tetapi kita akan menyeretnya hingga tiba ke kota Rupada. Itu yang baik. Tetapi bagaimana dengan tugasmu sendiri, Wari? Bagaimana keadaan kedua laki-laki tua itu? Mereka telah sembuh, Mbak Yu. Lihatlah mereka itu. Bagus. Di sana berdua. Diamlah di tempatmu itu. Tunggulah sampai kami menyelesaikan urusan dalam perguruan kami. Prabu Sora dan Alap Kadu Gambit berdiri beberapa tombak di kejauhan. Mereka hanya menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan Lastri. Sementara itu Lastri telah kembali memusatkan perhatiannya pada Riswara yang masih meregang kesakitan. Panas sekali, Mbak Yu. Aku benar-benar tidak tahu, Mbak Yu. Aku akan mempergunakan usul dari Dyahwari. Jika memang engkau tidak mau berterus terang, Riswara, aku akan menyeretmu dalam keadaan seperti ini. Aku akan membiarkan kulitmu sedikit demi sedikit terkelupas oleh kerikil dan bebatuan ini hingga tulang belulangmu keluar. Aku tidak tahu. Benar, aku tidak tahu, Mbak Yu. Aku tidak tahu. Mengakulah segera, Riswara. Kami akan segera berangkat. Cepat mengaku, atau kami akan segera menyeretmu. Baiklah, Tetapi lepaskan dulu aku dari rasa sakit seperti ini. Lepaskan aku dulu. Begitulah seharusnya sikapmu, Riswara. Sayangilah dirimu sendiri. Jangan bersikap bodoh seperti tadi. Ketika melihat perubahan situasi itu, Kayan Manggala menjadi berdebar. Ia gelisah dan merasa serba salah. Ia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Akan tetapi bocah yang berusia 13 tahun itu telah mampu menilai bahwa Riswara tidaklah bersalah jika sampai memberitahu di mana Wiyatsih berada. Siksaan mereka sangatlah menyakitkan. Kasihan sekali Paman Riswara. Nah, sekarang katakanlah, di mana Wiyatsih berada? Akan ku katakan. Kurang ajar. Kurang ajar. Laki-laki bodoh. Kau memilih mati daripada bersetia pada orang lain. Bodoh. Lemparkan mayatnya ke pinggir sungai itu. Apa yang telah terjadi dengan laki-laki itu, Nyai? Laki-laki bodoh itu memilih mati menggigit lidahnya daripada memberitahukan di mana kekasihnya berada. Bagaimana keadaanmu? Apakah tenagamu sudah pulih kembali? Sudah, Nyai. Sekarang, cobalah engkau ceritakan apa sesungguhnya rencana kalian. Jika memang itu sebuah rencana besar yang menarik, aku akan mempertimbangkannya untuk memberikan kedudukan yang penting bagi kalian berdua dalam perguruan ini. Baik, Nyai. Sambil menahan isapnya, Kayan Manggala meninggalkan semak belukar itu secara hati-hati. Ia mengendap-endap menuju tempat persembunyiannya. Baru setelah ia tiba ratusan tombak, ia berlari cepat meninggalkan tempat itu menuju arah selatan. Kayan Manggala berlari terus tiada henti. Tetapi tiba-tiba saja, bocah itu menghentikan larinya secara mendadak. Celaka. Apakah tidak mungkin mereka yang mencurigai keberadaan Paman Riswara kemudian mencarinya di sekitar tempat itu? Iya, Bibi Lastri mempunyai banyak murid. Tentu tidak terlalu sukar untuk menemukan pondok Bibi Yatsih. Aku harus kembali ke desa Muncang. Harus. Aku akan melihat keadaan laki-laki itu. Mereka telah meninggalkan tempat ini. Aku akan melihat ke pondok itu. Pondok Bibi Yatsih. Paman Riswara, maafkan aku. Aku akan melihat dulu keadaan laki-laki itu dan Bibi Yatsih. Setelah itu, baru aku kembali mengurus jenazahmu ini. Kayan kembali berlari menuju pondok kecil di desa Muncang. Akan tetapi kali ini, langkahnya mulai terhuyung-huyung. Tetapi mengingat akan keadaan laki-laki yang diduga adalah ayahnya, ia terus memaksakan segala kehendak dan kekuatannya. Sampai akhirnya menjelang sore hari, ia tiba di desa Muncang. Ia tiba beberapa belas tombak dari pondok yang menjadi tujuannya. Dewata Agung, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku masuk ke pondok itu dan bertemu dengan laki-laki itu? Yang jagat Dewa Betara, langkah tak dapat lagi aku kuasai. Kakiku terasa berat sekali. Aku tidak sanggup lagi. Kayan yang sudah kehabisan tenaga akhirnya menjatuhkan diri di samping pondok lain yang tidak dihuni lagi. Dan dari kejauhan dipandanginya pondok di mana laki-laki itu berada. Aku harus melihat ke sana. Aku harus memberitahukan pada Bibi Yatsih tentang kejadian yang menimpa Paman Riswara. Tetapi Aku tidak ingin bertemu dengannya, dengan laki-laki itu. Dua kali aku telah melakukan perbuatan gila. Dua kali aku telah mencoba untuk membunuhnya. Kelak, aku akan meminta penjelasan dari ibuku. Aku akan menunggu hingga Bibi Wiyatsih keluar dari pondok itu. Aku akan memanggilnya dan menceritakan tentang Paman Riswara. Apa yang telah terjadi? Mengapa Bibi Wiyatsih tidak juga keluar? Mengapa ia tidak menjadi cemas dengan kepergian Paman Riswara yang cukup lama? Atau saat ini Bibi Wiyatsih tengah keluar mencari Paman Riswara dan laki-laki berada seorang diri di dalam sana? Tapi pintu itu, pintu pondok itu kelihatannya terbuka dan rusak. Celaka. Bibi Wiyatsih! Kayan Manggala yang merasakan adanya kejanggalan dari pondok yang menjadi pusat perhatiannya segera saja bangkit dan berlari. Keletihannya yang teramat sangat lenyap. Gerakan bocah itu cepat, seakan-akan mendapat tambahan tenaga baru. Bibi Wiyatsih! Setan, siluman jahat. Bibi Lastri rupanya telah tiba di pondok ini. Dan Bibi Wiyatsih! Kayan tersentak ketika melihat pondok tersebut telah berantakan. Dan di sudut kamar, ia melihat Wiyatsih yang telah terkapar tidak bernyawa. Bibi Wiyatsih, apa yang mereka lakukan terhadap laki-laki itu? Di manakah sekarang laki-laki itu berada? Awas kau, Bibi Lastri. Aku tahu semua ini adalah perbuatanmu. Jika sampai laki-laki itu mendapat celaka, aku bersumpah akan membalaskan semua ini. Kayan untuk beberapa saat tidak sadarkan diri. Tetapi menjelang malam hari, ia kembali tersadar. Dan dengan sebagian tenaganya yang baru kembali, ia mengangkat tubuh Wiyatsih. Jangan khawatir, Bibi Wiyatsih. Aku akan mengubur jenazahmu di samping jenazah Paman Riswara. Aku tahu Bibi mencintai Paman Riswara. Aku akan menguburkan Bibi dan Paman Riswara di pinggiran sungai yang tak jauh dari desa Muncang ini. Kayan membawa tubuh Wiyatsih yang telah menjadi kaku menuju pinggiran sungai di mana terdapat tubuh Riswara yang tewas lebih dahulu. Aku akan menguburkan kedua tubuh ini. Setelah itu, aku akan kembali ke kota Rupada. Aku terpaksa menunda kepergianku ke pantai selatan untuk mencari ibuku. Karena keadaan laki-laki itu, aku tidak dapat membiarkan laki-laki itu di tangan mereka. Iya, pastilah laki-laki itu dibawa oleh mereka menuju kota Rupada. Aku harus segera mengubur kedua tubuh ini dan kemudian berangkat ke sana. Kita tinggalkan dahulu Kayan Manggala yang tengah menggali lubang untuk jenazah sepasang kekasih yang saling mencinta. Sekarang marilah kita kembali ke kota Rupada, di mana Sariti menjadi semakin gelisah dengan sikap kakeknya yang masih saja menunggu dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap sikap anggota-anggota Tongkat Merah yang tidak lagi menghargainya sebagai pimpinan dan juga guru mereka. Aku tidak dapat menyalahkan sikap mereka, Sariti. Mereka benar. Tongkat pusaka itu adalah segalanya. Dan itu adalah pernyataan yang telah kubuat sendiri. Tetapi kakek dapat mengatakan pada mereka bahwa alap kadu gambit itu, walaupun adik seperguruan kakek, tetapi mereka mempunyai tujuan yang tidak baik, kek. Tujuan yang jahat yang akan menyesatkan perguruan kita ini. Tidak baik, jahat. Itu bukanlah merupakan kepastian, Sariti. kata-kata itu merupakan kebenaran jika engkau yang mengucapkannya, tutuku. Mereka tidak baik, jahat. Tetapi bagaimana jika yang mengucapkannya orang lain? Bindo misalnya, atau juga Jamur Wesi. Bagi mereka kata-kata itu tidaklah benar. Alap Kadu Kampit justru mempunyai tujuan perjuangan yang baik, yang luhur, yang akan membuat mereka sejahtera. Tidak sebagaimana aku, yang selalu menyusahkan mereka, membuat mereka susah dan menderita. Tetapi itu adalah sikap yang tidak benar, Kek. Sikap yang salah. Dari mana? Dari kebenaran yang mana kau berani mengatakan hal itu? Tetapi... apakah salah jika Gandung Wesi junjungan adikku bangkit melawan Sanjaya? Dan apakah salah untuk mengumpulkan kekuatannya itu, ia berusaha menguasai tongkat merah dengan segala caranya? Jika memang itu salah, perjuangan kita dulu pun itu juga salah. Ketika kita membantu Prabu Ajikonda, ayah dari Prabu Purbaya, untuk menggulingkan kekuasaan Jaya Suntana. Tetapi Kek, Ajikonda merebut kembali apa yang pernah menjadi miliknya. Gandung Wesi di timur saat ini juga akan merebut kembali kedaulatannya yang telah dikangkangi oleh Sanjaya. Tidak ada bedanya, dok. Tidak ada bedanya, cucuku. Terima kasih, Kakang Pungkur. Engkau benar sekali. Oh, adik Gampit. Akan kulihat ke atas atap, Kek. Bagaimana rupanya Paman Gampit yang telah merusak tatanan di perguruan kita? Hati-hati, Sariti. Kiranya kalian inilah para pengganggu perguruan kami. Siapa di antara kalian yang bernama Alap Kadu Gampit? Aku, Nyai. Engkau gagah sekali, Nyai. Agaknya engkau adalah murid dari kakangku Parang Pungkur. Kembalikan tongkat pusaka itu. Kau tidak berhak untuk memegang benda pusaka itu, Tuan Alap Kadu Gampit. Dengarlah itu, Kakang. Muridmu itu tidak mau menganggap aku sebagai adikmu. Dia tidak memanggilku dengan sebutan paman. Persetan dengan sebutan itu. Tunggu. Sabar dahulu, Sariti. Gampit, siapakah laki-laki di sampingmu itu? Kau belum pernah memperkenalkannya kepadaku. Dan juga mereka itu. Apakah engkau memiliki murid-murid wanita sebanyak itu? 5 orang murid wanita. Kau tidak mengenal laki-laki ini, Kakang. Setan belang. Tidak mungkin dia. Laki-laki itu sudah lama menjadi manusia tanpa dasa. Manusia lumpuh. Tidak mungkin. Engkau gelisah, Kakang. Agaknya engkau sudah mulai mengingatnya. Ayo, kau bicaralah, Kakang Sora. Selamat bertemu kembali, Pungkur Tua. Maaf, aku tidak bisa berbicara banyak denganmu. Engkau bukanlah tataranku. Gila. Rupanya benar. Dia adalah Prabu Sora. Bagaimana mungkin dia memiliki kepandaian kembali? Engkau bingung, Pungkur. Engkau lupa siapa aku sesungguhnya. Ya, engkau bukanlah tabib ajaib Poho Sugala. Dan engkau juga bukanlah muridnya yang pandai, yang dikenal dengan nama Dewi Jambi. Engkau memang memiliki kemampuan pengobatan. Engkau memang adalah seorang ahli obat. Tetapi untuk menyembuhkan kelumpuhan total akibat putusnya urat utama laki-laki itu adalah suatu hal yang tidak masuk di akal. Lalu bagaimana jika dengan restu Hyang Agung? Aku ragu jika Hyang Agung akan merestui perbuatanmu, Gampit. Kau lebih banyak melakukan hal yang tercela ketimbang cari hal-hal yang berguna. Ah, buktinya aku telah menemukan bekicot api. Bekicot ajaib yang sangat langka. Bukankah hal itu dapat dikatakan sebagai restu dari Hyang Agung? Bekicot api. Oh, jika demikian, memang pantaslah Prabu Sora dikembalikan kesehatannya. Oh, dan itu berarti merupakan bencana ulang di tanah Pasundan ini. Malapetaka beberapa belas tahun yang lalu akan kembali terulang dengan hadirnya laki-laki sakti dan juga licik dalam setiap siasatnya. Oh, jadi laki-laki itu benar Prabu Sora, Kek? Oh, iya. Kita menghadapi kesulitan yang semakin berat, cucuku. Dan jika kau ingin tahu siapa wanita-wanita itu, biarlah sebaiknya aku persilahkan saja mereka bicara dengan kalian. Setan, siapakah mereka? Kenapa tiba-tiba saja dadaku berdebar semakin menjadi-jadi? Bagus, Kadu Gambit. Hampir saja aku menjadi tidak sabaran dengan sikapmu yang membiarkan aku berlama-lama menyaksikan sikapmu dan juga sikap mereka. Maafkan saya, Nyai. Aku mengenalnya. Ya, aku masih dapat mengenalinya. Walaupun saat itu dalam kegelapan malam, wanita ini yang kutemui di desa Muncang. Eh, kakek tua, aku datang adalah meminta pertanggungan jawab dari orang-orangmu. Dua orang muridku tewas di kota ini beberapa hari yang lalu, dan penyebabnya adalah tokoh-tokoh dari Tongkat Merah. Eh, siapakah kau ini, Nyai? Aku tidak mengenalmu. Dan bagaimana bisa muridmu terbunuh di kota ini? Benar, Kek. Muridnya tewas di kota ini. Tetapi bukan kami yang menyebabkan terbunuhnya. Muridnya tewas karena kehendaknya sendiri. Mereka membunuh diri. Apapun katamu, Tongkat Merah adalah penyebabnya. Semula aku datang untuk melebur perguruan kalian. Tetapi karena dua orangku ini bercerita banyak tentang perguruan kalian, tentang Tongkat Merah, maka aku mengurungkan niatku untuk melebur Tongkat Merah. Setan! Tetapi aku akan tetap meminta pertanggungan jawab. Beberapa orang tokoh Tongkat Merah yang menjadi penyebabnya, aku minta untuk tampil untuk menerima hukuman dari Kembang Hitam. Kembang Hitam? Perguruan itu kah? Oh, hancurlah sudah tanah ini. Untuk beberapa saat, jantung Sariti dan Kiparang Pungkur berdetak cepat. Mereka mulai menyadari akan mara bahaya di hadapannya. Tetapi Sariti yang memiliki darah panas maju beberapa langkah menghadapi Lastri. Hal mana membuat kakeknya gelisah? Sariti, akulah penyebab tewasnya kedua orang muridmu, hai wanita siluman. Sejauh manapun kehebatanmu, aku dari Tongkat Merah tidak akan menjadi gentar. Majulah dan tunjukkanlah hukumanmu itu. Tunggu dulu, Nyai. Jika memang ada anggota Tongkat Merah yang bersalah, kau dapat membebankan kesalahan itu pada aku, pimpinannya. Anak itu hanyalah merupakan tanganku saja. Ia menjalankan segala apa yang aku perintahkan. Nah, kau majulah. Tubuh tuaku ini yang akan mencoba menerima hukuman itu. Tidak, Kek. Ini adalah urusanku. Kakek tidak bisa mencampurinya. Diam! Jangan teruskan ocehan kalian. Engkaulah yang akan menerima hukuman itu, Sariti. Wari, hadapi pembunuh saudaramu itu. Dan engkau... Tunggu, Nyai. Biarkanlah Pungkur menjadi bagian saya. Saya yang akan mengurus kakek itu. Baiklah, kau boleh urus saudaramu. Hei, Wari. Ya. Apalagi yang kau tunggu? Baik, Bayu. Melihat bukan Lastri yang turun tangan, Kaki Parang Pungkur yang semula telah bersiap-siap, kini mengurungkan niatnya. Ia hanya berdiri tegak, memperhatikan pertempuran muridnya dengan Dyah Warih. Tetapi dengan segala kewaspadaannya, melihat hal tersebut, Alap Kadu Gambit pun tetap berdiri di tempatnya sambil mengawasi kakangnya seperguruan, yaitu Ki Parang Pungkur. Kau harus mampus, pembunuh! Aku akan dapat menguasai pertempuran ini sejauh wanita lawanku tidak mempergunakan aji siluman ularnya. Cepat kau selesaikan lawanmu dengan aji cengkar balawari. Baik, Bayu. Oh, yang jaga Dewa Betara, tubuh wanita yang menjadi lawan cucuku Sariti berubah menjadi demikian menyeramkan. Sariti, berhati-hatilah Sariti. Kau harus mampus. Kau harus mampus. Aku tidak bisa membiarkan cucuku menjadi korban keganasan siluman itu. Tahan! Hilang! Berhenti! Semua berhenti! Apa maumu? Jika kau ingin maju, ayo, majulah. Aku si tua yang tidak tahu diri ini akan menghadapi kalian. Kalian semua, ayo. Bersabarlah, tua bangka. Jika memang kau hendak mencari mampus, aku akan memberikan jalannya. Tetapi sekarang, aku harus menyelesaikan piutangku ini dahulu. Aku ingin menagihnya dari orang yang tepat. Bicaralah dengan jujur, anak tolol. Siapakah yang menjadi penyebab kematian muridku? Kau bukanlah orangnya. Kau tidak mungkin dapat menjadi penyebab kematiannya. Kepandaian dua orang macammu pun tidak akan dapat mengalahkan muridku itu. Ayo, katakan siapa pembunuhnya. Akulah pembunuhnya. Kenapa engkau mencari-cari yang lain? Jangan membuat kegusaranku timbul, anak bodoh. Berterus teranglah. Mungkin kau akan dapat selamat dari kematian. Sudah aku katakan bahwa akulah yang mengalahkan murid-muridmu. Kurang ajar. Kau benar-benar mencari mampus. Tunggu. Siapa kau di sana? Rupanya mereka inilah kelompok wanita-wanita siluman itu. Aku harus menghindarkan istriku dari incaran mereka. Heh, aku bertanya, siapakah kau laki-laki tidak tahu diuntung? Kau mencari kematian? Nyai, segala sesuatu dapat kita selesaikan secara baik-baik. Marilah kita turun dan berbicara di bawah sana. Aku akan menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas kematian murid-muridmu. Bukankah kita pernah bertemu? Rupanya engkau bicara di tempat ini, atau kau tidak akan sempat lagi turun dalam keadaan bernyawa. Laki-laki itu adalah pimpinan perguruan Guha Larang, dan dia adalah suami dari wanita itu. Hei, bukankah ya, dia adalah Prabu Soraseta. Manusia gila dan serakah akan kekuasaan itu telah menjadi kumat kembali karena kepandaiannya telah kembali lagi. Celaka, keadaan ini benar-benar sangat berbahaya. Kehadiran wanita siluman itu sudah demikian berbahayanya. Sekarang hadir pula Prabu Sora dan juga laki-laki tua di sampingnya. Yang pasti adalah Alap Kadu Gambit yang juga tidak mudah untuk ditundukkan. Kau mau mencari mati, hei laki-laki usilan? Cepat katakan, atau... Seorang pendekar muda yang telah menundukkan murid-muridmu. Tetapi kematian mereka adalah karena keinginannya sendiri. Mereka mati membunuh diri. Lalu siapa nama pemuda itu? Pendekar yang kau katakan telah membunuh murid-muridku. Maaf, Nyai. Aku tidak mengenalnya. Ia mendustaimu, Nyai. Beri saja hajaran laki-laki itu. Diam, Sora. Kau tidak perlu memerintahkan aku. Sekarang, terimalah kematianmu, Kisana. Gila, serangannya luar biasa. Aku tidak menyangka lawanku sedemikian hebatnya. Kau harus mampus kali ini. Cakrabuana. Bagus. Jika memang kau sudah mengetahui kehebatan ilmumu yang akan kugelarkan ini, hiat! Anu Cakrabuana, wanita ini tinggallah sehebat Anting Bulan. Tetapi jika ia kembali mengeluarkan kekuatan silumannya, Seta Keling akan mendapat kesulitan. Oh, celaka. Wanita itu mulai mengeluarkan kekuatan silumannya. Seta, berhati-hatilah. Jika saat itu kau berhasil lolos dari kematianmu, sekarang justru saatnya. Gila. Tubuh siluman yang bersisik ini bagaikan gumpalan karet. Aku tidak mampu menggoyahkan pertahanannya. Bahkan kekuatan seranganku serasa berbalik menggedor dadaku. Aku tidak bisa membiarkan Kakang Seta dalam bahaya. Sariti yang melihat suaminya dalam kesulitan tanpa mempedulikan lagi bahaya, ia segera terjun ke arena pertempuran. Kau juga majulah sekalian, tua bangka. Ayo, majulah. Kiparang Pungkur yang tidak melihat jalan lain lagi segera saja melompat ke arena. Dan beberapa saat saja gebrakan mereka mengejutkan Lastri. Tetapi pada saat berikutnya, ketiganya telah digulung oleh kekuatan wanita siluman itu. Dan dalam saat yang gawat tersebut, hentikan Bibi Lastri. Hei! Hentikan Bibi Lastri. Jangan membuat susah mereka. Aku akan memberitahukan orang yang tengah Bibi cari. Kau telah mempermainkan aku, Kayan. Kau telah melarikan diri dariku. Sekarang apa sebenarnya maksudmu kau kembali lagi? Aku memang bersalah, telah lari dari Bibi Lastri. Tetapi semua itu saya lakukan semata-mata untuk mencari ibu saya. Saya mohon Bibi melepaskan mereka. Mereka tidak tahu menahu tentang orang itu, orang yang membunuh murid-murid Bibi, yaitu Bibi Rinjani dan Bibi Enda. Apa engkau tahu, Kayan? Baguslah, katakan. Lastri melompat turun dari atas atap markas Tongkat Merah, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang muridnya. Dan kemudian seluruh tokoh yang berada di atas atap itu turun ke halaman markas Tongkat Merah. Tetapi belum sempat lagi Lastri bertanya, dari kejauhan ia mendengar suara derap kuda yang mendatanginya. Mbak Yu, maafkan kami Mbak Yu. Tawanan kita dilarikan bocah itu. Dilarikan Kayan Manggala. Kayan Manggala? Dia yang melarikannya? Hai, setan cilik. Rupanya kau sudah berada di tempat ini. Aku patahkan tanganmu. Tunggu. Jangan bertindak apapun sebelum ku perintahkan. Ceritakan apa yang telah terjadi, Sumi. Kami bersama dengan 15 teman yang Mbak Yu perintahkan untuk menunggu tawanan itu telah terlibat dalam kekacauan. Serombongan anggota Tongkat Merah bergerak menyerang kami. Dan ketika kekacauan itu terjadi, kami sempat melihat bocah itu melarikan tawanan kita dengan kuda yang terdapat di sekitarnya. Kami tidak dapat segera mengejarnya karena kuda-kuda lainnya sudah lebih dahulu dibuat gila dan lari ke sana kemari. Oh iya, Kayan, sebenarnya apa yang kau maui? Mengapa kau membuat repot kami? Di manakah laki-laki itu? Tahukah Bibi siapakah laki-laki itu sebenarnya? Apakah bocah ini sudah mengerti bahwa Saka Palwaguna yang dibebaskannya adalah ayahnya sendiri? Bibi tahu siapa laki-laki itu sebenarnya? Tidak, Kayan, aku tidak tahu. Yang jelas, yang aku tahu, dia adalah laki-laki usilan yang sombong, yang tidak dapat menghargai martabat kaumku. kaum wanita. Bibi benar. Dia adalah laki-laki jahat. Dia adalah Raden Saka Palwaguna. Seluruh yang hadir di tempat itu terkejut mendengar nama itu disebutkan. Seta Keling, Sariti dan juga Kiparang Pungkur tidak menyangka bahwa yang tengah dibicarakan Kayan dan Lastri adalah Raden Saka Palwaguna. Dia adalah laki-laki jahat. Dia adalah musuh ibuku. Karena itu, sudah sepantasnya dia berada di tanganku. Dan aku harap Bibi dapat mengalah padaku dan menyerahkan laki-laki itu padaku. Walaupun sesungguhnya dia adalah pembunuh dua orang murid Bibi. Jadi dia adalah pembunuhnya? Laki-laki itu pembunuh murid-muridku? Di mana dia, Kayan? Katakan! Ayo! Katakan! Bibi tahu. Aku tidak akan bicara dengan cara seperti ini. Aku lebih suka mati daripada dipaksa seperti ini. Setan kecil. Gampit, kau telah mendustaiku pula. Kau katakan bahwa bocah ini berada dalam tanganmu. Sekarang apa katamu? Oh, maaf, Nyai. Aku juga tengah dilanda ketidakmengertian. Bagaimana bisa bocah ini tiba-tiba berada di tempat ini? Lalu apa pula yang terjadi di pondok itu dengan dua orang pembantuku, Watu Galong dan Watu Dulur, serta Ning Cilik muridku? Mereka semua adalah orang baik-baik. Mereka semua mengerti bahwa aku tidak bersalah. Jadi mereka membebaskan aku. Dusta! Kau pasti telah melarikan diri, dan entah akal apa pula yang kau gunakan untuk itu. Nah, bagaimana Bibi? Apakah Bibi mau laki-laki itu kuserahkan pada Bibi? Apa maumu, bocah? Hanya melepaskan, membiarkan mereka yang tidak bersalah. Marilah, kita bersama-sama menghukum laki-laki itu. Lastri terdiam. Ia memandangi wajah bocah di hadapannya. Bocah yang dikenalnya sangatlah cerdik. Bocah yang merupakan putra dari Nyai Kembang Hitam yang pernah menjadi junjungannya. Sementara itu, Sariti dan Raden Setakling menjadi gelisah. Anak setan! Dia hendak menjerumuskan kembali Adisaka, ayahnya sendiri. Ya, kita harus mencari akal untuk menyelamatkan Adisaka dari tangan mereka, Kek. Kau tenanglah dulu. Aku yakin bocah itu mempunyai rencana yang jitu. Ketahuilah, aku selamat dari tangan Alap Katu Gampit adalah berkatnya, karena kelicikannya. Lihat saja dulu apa yang tengah direncanakannya. Bagaimana, Bi? Baiklah. Karena memang pada dasarnya mereka tidaklah mempunyai urusan denganku, aku tidak akan membunuh satupun dari mereka. Ayo, tunjukkan padaku di mana mereka. Jika begitu, ikutlah aku. Ayo, kita lihat ke sana. Lastri segera meninggalkan markas Tongkat Merah menyusul Kayan Manggala, yang kemudian diikuti oleh Prabu Sora, Alap Kadu Gambit, serta empat orang muridnya. Dan sesaat kemudian, suasana di halaman markas Tongkat Merah menjadi sunyi kembali. Bocah itu tidak main-main, Kek. Dia akan menyusahkan ayahnya, Adisaka Palwaguna. Setengah harian berada di dalam gua, aku seakan-akan telah banyak mengenalnya, cucuku. Dan kejadian tadi pun bukan tidak disengaja. Dia pasti sengaja untuk membebaskan kita. Tetapi, Kek, dua kali bocah itu telah berusaha membunuh Adisaka Palwaguna. Pertama, ia memasukkan ular-ular beracun ke dalam pondok Adisaka saat tengah malam, ketika Adisaka tengah tertidur. Dan kedua kalinya, anak itu berhasil memasukkan racun ke dalam tempat sayur dan makanan di sebuah kedai nasi di mana Adisaka memesan makanan. Bukankah itu berarti dia tidak main-main, Kek? Anak itu sudah tidak bedanya dengan iblis sendiri, Kek. Dia mengikuti Adisaka kemana saja. Bahkan ketika kami sedang beristirahat di jalan yang sepi, dia pun berada di sekitar tempat itu. Dia bersembunyi di sebuah pondok yang kosong dan terus memata-matai Adisaka. Dengarlah kata-kataku. Jangan mengambil tindakan keras kepadanya. Dia adalah putra dari Raden Saka Pawakuna yang juga merupakan kemenakan kalian sendiri. Nah, sekarang marilah kita membicarakan suasana yang telah terjadi saat ini. Kehadiran tiga orang tokoh tadi bagiku merupakan sesuatu yang tidak dapat terlawankan. Tidak akan ada kekuatan yang dapat membendungnya. Wanita siluman ular dan murid-muridnya, Prabu Sora dengan kepandaiannya dan juga kelicikannya. Kini Adi Alap Kadu Gampit yang telah menguasai pusaka tongkat merah. Untuk saat ini jika mereka benar-benar bergabung, mereka akan membentuk kekuatan yang tidak akan dapat terlawankan. Satu-satunya yang dapat kita harapkan untuk membendungnya adalah penguasa tanah ini, Prabu Purbaya dan Cempaka. Ya, manusia utama itu adalah tumpuan harapan kita. Kita harus segera menghubunginya dan menceritakan masalah yang baru berkembang di Kota Rupada ini. Nah, jika begitu, berangkatlah kau, Seta. Temuilah Prabu Purbaya dan ceritakanlah segala yang kau ketahui di tempat ini. Biarlah istrimu bersama-sama denganku di sini. Percayalah, aku akan menahan diri sambil menunggu kehadiran Prabu Purbaya. Biarlah saya berangkat saja segera. Jika keadaan memungkinkan, saya akan menemuinya malam hari. Tetapi jika tidak, biarlah pagi-pagi sekali saya memohon waktu untuk bertemu dengannya. Saya berangkat, Kek. Dinda Sariti. Berangkatlah, Kanda. Dan berhati-hatilah. Demikian juga denganmu, Dinda. Jagalah dirimu baik-baik di tempat ini. Aku pergi. Hup! Kita tinggalkan dahulu Kota Rupada dan Kemelutnya. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Kayan Manggala hingga ia bisa berada kembali di Kota Rupada dan memaksa Lastri untuk membebaskan Parang Pungkur serta Sariti dan Serakling. Pada kisah yang terdahulu diceritakan, Kayan Manggala telah menguburkan jenazah Huyatsih dan Riswara. Dan Kayan Manggala yang semula berniat mencari ibunya ke pantai selatan terpaksa membatalkannya. Karena ia khawatir akan nasib laki-laki yang diduga merupakan ayah kandungnya yang berada dalam bahaya. Karena itu, setelah mengubur jenazah Riswara dan Huyatsih, bocah itu segera menuju Kota Rupada yang diketahui merupakan tujuan dari Lastri. Cepatnya tiba di Kota Rupada menyusul Bibi Lastri. Iya, aku harus cepatnya sebelum Bibi Lastri yang kejam menurunkan tangan mautnya. Dewata, berilah aku kekuatan untuk melangkahkan kakiku terus menerus hingga tiba di Kota Rupada. Tapi akan dapat sampaikah aku dengan segera dengan cara seperti ini? Tenagaku sudah terkuras habis karena berlari sejak siang hari. Lalu jika aku beristirahat, aku membutuhkan waktu hingga pagi hari. Apa yang harus aku lakukan? Kuda. Jika saja aku bisa mendapatkan kuda itu. Iya, aku harus mendapatkan kuda itu agar dapat sampai di Kota Rupada untuk menyelamatkan ayahku. Aki, kamu lupa memberi makan si Jawud. Dan dasar tua bangka tidak tahu diri, tidak tahu membalas budi. Dia hidup diberi makan oleh si Jawud. Tetapi masa si Jawud yang merupakan tumpuan hidupnya tidak diberi makan? Hah? Benar-benar tolol, bodoh. Yang tidak tahu membalas budi. Di mana makanan si Jawud? Aku harus merebut kuda itu. Tetapi nenek tua itu ada di sana. Apa yang harus aku lakukan? Mendorongnya hingga terjatuh. Wah, tidak mungkin. Aku tidak dapat melepaskan ikatan kuda itu. Jika nenek tua itu di sana, pastilah ia akan menggandoli tubuhku dengan kedua tangannya. Untuk menumpukannya, benar-benar aku tidak tega. Biarlah, kutunggu saja sampai ia masuk kembali. Kau letakkan rumput-rumput kering untuk si Jawud. Rasanya aku sudah keras berteriak. Kenapa si tuli itu tidak juga mendengarnya? Aki, kemari. Jangan duduk di balai-balai saja. Beri makan si Jawud. Itu dia si tua bangka. Nenek tua tuli, kemana saja kau? Aku berteriak-teriak mencarimu. Dari dalam pondok sampai ke halaman depan. Benar-benar tuli engkau. Enaknya kau. Tuli. Aku yang berteriak-teriak memanggilmu. Ini, kau dengar sampai serak suaraku berteriak memanggilmu. Bukankah itu buktinya? Ayo, jangan petentengan saja di situ. Cepat beri makan si Jawud. Aku sudah mencari rumput keringnya, tapi tidak juga aku temukan. Mana lagi ya? Itulah Nini, itulah. Jika engkau mencarinya hanya dengan susur, juga jika berteriak, lepaskan dulu itu susur dari mulutmu. Jadi suaramu tidak tertahan seperti itu. Hoi, Hagi, di mana engkau? Ayo kutunjukkan di mana rumput itu. Kau berilah makan si Jawud. Aku sudah lelah seharian di atas pedati. Mengapa mereka belum juga masuk? Dewata, bagaimana aku dapat memiliki kuda itu untuk menolong ayahku? Ini rumput-rumput kering makanan si Jawud. Kau berilah makan, karena nasib kita ada di tangannya. Jadi bukan hanya aku yang harus merawatnya, engkau pun mempunyai kewajiban mengurusnya, merawatnya, Nini. Jika begitu, biarlah aku menemanimu. Aku tidak mau engkau merenggut seperti itu. Aku tidak mau tidur malam ini dengan mukamu yang seperti itu. Mari aku bantu, Nini. Aki, pernahkah Aki berpikir jika suatu kali, suatu saat kita hidup tanpa si Jawud? Apa maksudmu, Nini? Aku bertanya, apakah engkau dapat memberi makan aku dan juga mulutmu itu jika tanpa si Jawud? Aku ini laki-laki, Nini, laki-laki. Aku tidak akan bisa kehabisan akal. Masakan untuk memberi makan hanya seorang istri saja aku kerepotan. Kau bilang apa, kakek tua bangka? Memberi makan seorang istri? Apa kau memang bermaksud hendak mencari wanita lain? Aduh, jangan begitu, Nini. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku hanya sekedar memberi makan engkau dan juga aku, itu saja. Jika begitu, berilah makan kuda ini. Aku mau ke dalam. Sini ini macam-macam saja. Kau makanlah sendiri, Jawud. Makan yang baik. Aku akan mengurusi si tua cerewet itu. aku sampai mengambil kuda itu. Kuda itu benar-benar merupakan tumpuan harapan, tumpuan hidup dari kakek dan nenek tua itu. Tidak, aku tidak mungkin mengambil harapan mereka. Satu-satunya harapan mereka. Jika begitu, aku harus segera melanjutkan perjalananku yang telah tertunda beberapa saat. Dewata, langkahku tidak dapat lagi aku kuasai. Kakiku terasa berat. Aku lelah sekali. Rasa-rasanya aku tidak akan dapat tiba di kota Rupada walaupun dalam waktu 2 hari dengan cara seperti ini. Gayan Manggala tak dapat lagi menahan kelelahan yang menguasai dirinya. Di tengah jalan yang gelap dan sunyi, tubuh bocah itu tergeletak tidak berdaya lagi. Gimana aku ini? Sepertinya aku berada di atas sebuah pedati. Pedati ini berjalan cepat sekali. Tubuhku sakit sekali. Walaupun di atas rumput, karung-karung besar. Kau sudah sadar, bocah? Siapakah kau ini? Mengapa malam-malam berada di tengah jalan yang sepi? Apa yang telah terjadi dengan diriku, kek? Mengapa aku berada di atas pedatimu? Aku menemukan engkau tidak sadarkan diri di tengah jalan. Aku tidak mungkin membawamu kembali ke pondokku karena aku sedang dalam perjalanan mengantarkan bara. Ya. Bukankah kakek ini adalah yang di pondok itu? Kakek pemilik kuda yang akan kucuri. Celaka. Aku tentu akan dibawanya semakin jauh dari tujuanku. Berhenti, kek. Aku harus berhenti. Ada apa, kak bocah? Sebenarnya kemanakah tujuanmu? Kegelapan malam dan ketidaksadaranku membuat aku bingung dengan tujuanku, dengan arah tujuanku. Dapatkah engkau menunjukkan arah kota Rupada? Jika kau memang akan ke sana, kau boleh meneruskan pingsanmu itu, bocah. Karena tujuanku sebenarnya adalah ke kota Rupada mengantarkan beras-beras ini. Benarkah itu, kek? Ayo. Ayo, bergeraklah lebih cepat lagi, cabut. Kita harus tiba sebelum fajar di kota Rupada. Banyak orang yang akan memerlukan barang-barang yang kita bawa. Ayo. Dewata Agung, agaknya engkau telah membuktikan kebesaranmu. Engkau telah mengulurkan tanganmu padaku yang sangat membutuhkan pertolonganmu. Terima kasih, Wahyang Agung. Benar-benar gila. Kakek yang semula akan kucuri kudanya, kini justru menolongku. Benar-benar, engkau telah berbaik hati padaku, Wahyang Agung. Jawud, kau benar-benar tidak mengecewakan Tuhanmu. Ayo, Jawud. Apakah kita benar akan tiba di kota Rupada menjelang fajar, kek? Dengan si Jawud, itu akan terjadi, bocah. Jika memang kau ingin beristirahat, ya beristirahat. Letakkan tubuhmu di sudut sana, ya. Ganjal dengan karung-karung, ya. supaya tubuhmu tidak banyak terpengaruh oleh guncangan pedati ini. Ayo sana. Terima kasih, Kek. Kau benar. Aku memang harus beristirahat. Iya, harus beristirahat. Gayan Manggala yang menyadari pentingnya mengembalikan tenaga, setiba di Rupada, segera saja merebahkan tubuhnya dan berusaha untuk beristirahat dengan sebisanya di atas pedati yang berjalan agak cepat. Karena lelahnya, kembali Gayan terlelap tidak sadarkan diri sampai akhirnya. Oi, berhenti! Ada apa engkau menghentikan aku, Kisanak? Apa yang kau bawa? Siapakah engkau? Engkau bukanlah pengawal kota dan juga bukan prajurit resmi dari keraton Sunda. Untuk apa kau menghentikan pedatiku dan akan mencari tahu isi pedatiku? Kurang ajar. Kakek tua ini harus kuberikan hajaran Ki Jamur. Tunggu dulu, Taruk. Kakek tua, kami pengemis tongkat merah membutuhkan bantuan makanan guna menyambung hidup kami. Di tempat ini, teman-teman kami yang berjumlah ribuan membutuhkan makanan yang cukup. Karena itu, pedatimu yang berisi beras kami minta untuk diturunkan di tempat ini. Ternyata kalian adalah perampok-perampok yang tidak tahu malu. Aku tidak akan menyerahkan beras titipan yang menjadi tanggung jawabku, tahu? Kepung! Dan jangan biarkan kakek itu melarikan pedati itu! Belasan pengemis tongkat merah yang dipimpin oleh Ki Jamur Wesi mulai mengepung pedati milik kakek tua itu. Sementara Gayan yang tertidur kelelahan di atas pedati terbangun karena ribut-ribut. Apa yang telah terjadi? Di manakah kita sekarang ini berada? Kita telah tiba tidak jauh dari gerbang kota Rupada. Tetapi beberapa pengemis kelaparan hendak merampok barang hantaran kau ini. Tenanglah kau bocah. Mereka kira aku adalah makanan empuk. Ketahuilah, beberapa belas tahun yang lalu, aku adalah salah seorang pengawal dalam dari keraton Sunda. Aku adalah seorang prajurit yang tidak dapat dipermainkan hanya oleh pengemis-pengemis kelaparan seperti mereka. Taruk, seret kakek tua pikun itu dari atas pedatinya. Baik, Ki Jamur. Gila, di ujung sana aku melihat banyak perapian yang menyala. Agaknya benar kata pengemis itu. Para pengemis tongkat merah berkumpul di luar kota Rupada. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong kakek tua ini? Ayo, lainnya turunkan karung-karung beras itu. Jangan, jangan, ayo bantu semuanya, keluar semuanya. Setan tua, rupanya engkau benar-benar berisi. Karena itu, kau telah menghilangkan sedikit belas kasihan yang sebenarnya ada di dalam diriku. Luka yang kau buat di tubuh anak buahku harus kau balas dengan nyawamu. Serang dan habisi kakek tua itu bersama-sama. Tiga orang pengemis tongkat merah lainnya bersama-sama dengan Taruk yang telah terluka di pundaknya kembali menyerang kakek pemilik pedati. Tetapi belum tiba tekanan mereka, sesosok bayangan berkelebat dari atas pedati membendung serangan empat orang pengemis itu dengan gerakan yang sangat cepat. Kau bocah yang melumpuhkan mereka. Bunuhlah, Kek. Iya. Biar aku mencoba bicara dengan mereka. Setan kecil, aku akan merencah tubuhmu dengan pedangku. Siapa kau? Hah? Apakah hubunganmu dengan kakek tua itu? Kakek pemilik pedati adalah orang baik yang telah memberikan aku tumpangan. Karena itu, aku harap paman jangan mengganggunya. Konyol, bocah konyol. Kau kira dengan gebrakanmu tadi, kau telah membuat gentar aku? Hah? Tunggu! Apa yang telah terjadi di tempat ini, Jamur Besi? Hei, bukankah engkau adalah Kayan? Benar, Kek. Saya adalah Kayan. Kakek masih mengingat saya? Tentu saja, bocah. Bagaimana aku bisa melupakan dirimu yang telah menyelamatkan aku dan juga Ki Guru Parang Pungkur? Ada apa yang terjadi di sini? Kakang Langkat, aku butuhkan makanan untuk orang-orangku. Karena itu, aku minta kakek itu untuk menurunkan isi pedati itu yang berisi beras. Kau akan merampok, Jamur Besi. Kau merampok dengan mengatasnamakan tongkat merah. Biadab. Ratusan orangku memerlukan makanan, Kakang. Karena itu, orang-orang pusat yang bertanggung jawab, Jamur Besi. Kalian semua adalah tamuku. Walaupun bukan aku sendiri yang mengatasnamakan Ki Guru Pungkur yang mengundang, aku yang akan memberikan makan. Aku akan menyediakannya. Karena itu, kau tak perlu memikirkan urusan tetek bengek seperti itu. Kau boleh melanjutkan tujuanmu, kakek tua. Dan atas nama seluruh anggota Tongkat Merah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kau sendiri kemana tujuanmu? Saya akan... celaka. Agaknya Bibi Lastri dan murid-muridnya berada di tempat ini. Itu, aku melihat beberapa orang muridnya menuju ke tempat ini. Aku harus pergi segera dari tempat ini. Saya akan ke Kota Rupada. Permisi, Kek. Mari kita teruskan perjalanan kita, Kek. Ayo, baik, bocah. Ayo. Berhati-hatilah, bocah. Dari dalam pedati, di antara tumpukan karung-karung beras, Kayan melihat beberapa orang wanita yang merupakan murid Lastri yang telah dikenalnya dengan baik mendekati Ki Jamur Besi. Aku harus kembali lagi ke sana. Aku akan menyelidiki dengan diam-diam di mana adanya laki-laki itu, Raden Sakapalaguna. Kau hebat sekali, bocah. Aku benar-benar tidak menyangka kau yang kutemukan lemah tanpa daya, terkapar di tengah kegelapan malam, adalah seorang bocah yang hebat. Kehebatanmu mengingatkan aku akan putra junjunganku Prabu Aji Konda, yang kini merupakan manusia utama di tanah Pasundan ini. Terima kasih atas tumpanganmu, Kek. Iya. Itu, pintu gerbang Kota Rupada sudah di depan mata. Di sana tidak akan ada yang mengganggumu. Pengawal Kota Rupada banyak berkeliaran. Terima kasih, Kek. Kau akan kemana, bocah? Aku mempunyai urusan yang harus aku selesaikan. Selamat tinggal, Kek. Kayan Manggala kemudian melesat kembali menuju tempat di mana para pengemis tongkat merah berkumpul. Sementara itu, kakek tua pemilik pedati itu memandangnya dengan pandangan yang penuh dengan kekaguman. Nah, saudara pendengar, dapatkah Kayan menyelamatkan ayahnya, Raden Saka Palwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on doom.